mitra bisnis, saya mencoba melakukan eksperimen sederhana ketika saya sedang mengajar di satu kelas. Ada 40 mahasiswa di sana dan saya mengambil 10 buah CD Business Wisdom saya. Sudah saya tanda tangani, salam sukses selalu dan saya tanda tangani. Dan saya berikan kepada 10 orang. Ada yang karena menjawab pertanyaan saya, ada yang karena dia bertanya hal yang menarik. Dan yang saya berikan karena saya melihat dia rajin dalam melakukan sesuatu. Maka saya bagikan 10 buah CD Business Wisdom yang kalau dijual di Pas FM harganya 40.000 satu ya. Saya berikan gratis kepada 10 orang. Saya mencoba melakukan sebuah eksperimen. Ketika selesai, pada hampir selesai acara training saya, maka saya berhenti dan saya tanya pada ke 10 orang ini. Coba tuliskan di atas kertas kecil, jadi saya tunjukkan kepada teman-temannya. Ya, berapa Anda mau diganti, dibayar, supaya CD Anda tadi, CD Business Wisdom saya itu, bisa dibeli oleh teman Anda yang tidak punya. Jadi ada temannya 30 yang belum memiliki CD itu, dan ada yang ingin beli gitu ya. Ada yang ingin membeli. Maka berapa yang Anda mau berikan CD itu sebagai penggantinya? Artinya berapa Anda mau jual CD itu kepada teman yang lain? Kumpulkan dalam sebuah jari kertas. Sebaliknya saya tanya kepada teman-teman yang lain. Anda mau beli dengan harga berapa CD Business Wisdom itu? Kalau seandainya Anda bisa beli dan Anda mau CD itu. Nah ini sebuah pertanyaan yang menarik. Karena ternyata teman-teman yang sudah mendapatkan CD ini bilang, kalau tidak 100.000 saya tidak mau jual pak. Ya, padahal tahu harganya 40.000. Dia bilang, iya pak, ada tanda tangannya Pak Tanadi. Saya tadi mendapatkan karena saya bisa menjawab pertanyaan bapak. Gitu ya. Ada yang mau 200.000. Ya. Ada yang mau 50.000. Tapi tidak ada satupun yang mau menjual lebih kurang atau lebih kecil dari 40.000 rupiah. Ya. Yang menarik adalah yang beli. Mereka yang mau beli kebanyakan paling mahal maunya 40.000. Hanya ada 1-2 mau 50.000 karena ada tanda tangannya dan dia ingin cepat-cepat dapat. Tetapi pada umumnya mereka mau 20.000 rupiah atau 25.000 rupiah atau 10.000 rupiah. Bahkan ada yang bilang 5.000 rupiah. Karena mereka tahu orang lain itu dapatnya gratis. Dapat 10.000 kan sudah mending dapat uang gitu ya. Mitra bisnis, kalau kita lihat, pelajaran pertama adalah orang setelah memiliki sesuatu, maka dia akan lebih menghargai apa yang dia miliki. Sedangkan yang dimiliki orang lain tidak dia hargai seperti itu. Kalau itu sudah dia miliki, dia mau diganti, tapi dia minta gantinya dengan jumlah yang lebih besar. Sesuatu yang sudah dimiliki seseorang akan selalu berusaha dipertahankan oleh dirinya. Dan yang kedua adalah bahwa pada mata setiap orang, nilai sebuah barang tidak sama. Buat orang yang menginginkan, dia mau dengan mahal. Buat orang yang tidak mau sama sekali, 10.000 aja sudah terlalu mahal. Terima kasih mitra bisnis, saya Tanadi Santoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanadisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanadi Santoso. Sukses selalu untuk Anda.